Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qara'na hadith Thabit ibn Dhahhak al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Tayyib, barakallahu fikum. Zadakumullahu ilman wa hirsa. Selanjutnya kita baca sanad yang kedua dan insyaallah sanad yang ketiga dari hadis Thabit ibn Dhahhak al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathani Abu Ghassan al-Misma'i huwa Malik ibn Abdul Wahid al-Basri. Malik ibn Abdul Wahid al-Basri thiqatun tafarrada bihi Muslim. Rawi ini Abu Ghassan hanya diriwayat kan hadisnya oleh Imam Muslim. Sementara Imam Bukhari beliau tidak mengambil hadisnya Abu Ghassan. Qala haddatsana Mu'ad wa huwa Ibnu Hisham. Telah menceritakan kepada kami Mu'ad, yaitu Mu'ad Ibnu Hisham. Wa Mu'ad ibn Hisham Ad-Dastawai al-Basri, putra dari seorang muhaddith Hisham ibn Sambar Ad-Dastawai. Qala haddathani Abi, telah menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Hisham Ad-Dastawai min kibaril huffaz, termasuk pembesar para penghafal hadis. Nama ayah beliau Sambar, sin nun ba kemudian ra, Sambar Ad-Dastawai al-Basri. Beliau Basri, berasal dari Basrah. Adapun nisbah Ad-Dastawai, ini nisbah dari sebuah desa bernama Dastawa. Dastawa qaryatun fi madinati al-Ahwaz. Ini nama sebuah desa terletak di wilayah Ahwaz. Ahwaz itu salah satu kota besar di Iran. Kalau sekarang masih ada kotanya sampai sekarang. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Lantas kenapa Hisham ibnu Sambar al-Basri diberi nisbah dengan nisbah Dastawai, padahal beliau bukan berasal dari Iran, juga tidak pernah hijrah ke sana ataupun singgah di tempat tersebut. Wa hadhihi nisbah, dan nisbah ini bisa babi annahu kana yabi'u thiyab. Beliau yakni Hisham Ad-Dastawai punya pekerjaan menjual baju. Allati tujlabu minha, yang baju tadi hanya diproduksi, diperoleh dari wilayah tersebut. dari desa Dastawa. Fanusiba ilaiha, maka dinisbahkan kepada daerah tersebut, menandakan kalau impor baju dari wilayah Dastawa ketika itu ide bisnis yang sangat cemerlang, sampai menjadikan pelaku bisnis tadi mendapatkan gelar julukan dari daerah tersebut. Bisa dipahami? Naam. Tayyib, ini menunjukkan para ulama juga bekerja, bukan kemudian menggantungkan maisyahnya kepada orang lain. Mereka bekerja dan pekerjaan mereka tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan mungkin saking masyhurnya dalam ilmu, sampai sebagian kita bahkan tidak mengetahui bahwasanya sekaliber Hisham Ibnu Sambar Al-Basri rahimahullah sebab diberi nisbah Dastawai karena pekerjaan yang beliau geluti. Tidak ada masalah, tidak ada pengingkaran, bukan sebuah aib ketika seseorang harus bekerja, terutama bagi yang sudah memiliki tanggungan anak dan istri. Justru yang aib sebaliknya, sudah punya tanggungan keluarga, justru menganggur. Fanibidina azani allahu wa iyyakum. Mentok-mentoknya kerjaannya pengacara, pengangguran banyak acara. Fanibidina azani allahu wa iyyakum. Islam tidak menyukai pengangguran. Islam memerintahkan untuk bekerja, makan dari hasil jerih payah sendiri. Tapi ingat, Islam juga tidak mengajarkan pemeluknya menjadi anak-anak dunia. Pertengahan, tidak meninggalkan dunia secara totalitas sampai meninggalkan kewajiban, bahkan mengharamkan sesuatu yang halal. Tapi juga jangan berlebihan sampai menjadikan kita lupa tujuan asal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Yahya ibni Abi Katsir, dari Yahya ibnu Abi Katsir. Ismu abihi Saleh. Yahya ibnu Abi Katsir, nama Abu Katsir ibu Saleh. Thiqatun thabtun, rawi thiqah, kokoh. Lakinnahu yudallisu wa yursil, hanya saja punya kebiasaan melakukan tadlis dan irsal. Tadlis seperti yang sudah disampaikan, rawi yang meriwayatkan menggunakan an, kalau statusnya sebagai mudallis itu perlu dicek dia dengar secara langsung atau tidak. Kalau irsal, seorang tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga berbahaya karena tabi'in tidak bertemu dengan Rasul. Ya, tabi'in tidak bertemu dengan Rasul. Harus diketahui terlebih dahulu siapa yang menjadi perantara. Karena fakta yang ada, seorang tabi'in tidak semuanya mendapatkan hadis langsung dari sahabat. Ada beberapa bukti, sudah kita baca pada beberapa hadis sebelumnya. Seorang tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, kemudian dari tabi'in lain, baru dari sahabat. Ada tiga tabi'in dalam satu sanad. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Karena ada kemungkinan-kemungkinan semacam itu, ketika ada seorang tabi'in langsung menyandarkan hadis kepada Nabi dalam istilah ilmu mustalah namanya hadithun mursal. Ya. Ma'adhafahu tabi'i ilan Nabi. Itu definisi yang benar. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Ya, ma'adhafahu tabi'i ilan Nabi. Hadith yang langsung disandarkan seorang tabi'in kepada Nabi, itu termasuk rangkaian hadis yang dhaif sampai diketahui siapa perantara tabi'in tersebut dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Yahya ibn Abi Katsir termasuk dalam deretan para ulama yang dijumpai melakukan irsal, sehingga harus dicek kalau dia menggunakan sifat an ana. Qala haddathani Abu Kilabah. Untuk sanad ini aman karena beliau saraha bitahdits. Telah menceritakan kepadaku Abu Kilabah. Abu Kilabah ismuhu Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri. An Thabit ibn Dhahhak, dari Thabit ibn Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Beliau mimman syahida Al-Hudaybiyah, termasuk sahabat yang ikut serta pada perjanjian Hudaybiyah. Wa kana dalilan Nabi sallallahu alaihi wasallama ila Hamra al-Asad. Beliau menjadi penunjuk jalan untuk Nabi dan rombongan pasukan menuju wilayah Hamra al-Asad. Ini pernah terjadi peperangan kecil di sana pada tahun 3 Hijriah. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Di daerah Hamra al-Asad. Yang jadi penunjuk jalannya Thabit ibn Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Tayyib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Laisa 'ala rajulin nadhrun fi ma la yamliku." Tidak dianggap nazar bagi seorang laki-laki yang terlanjur bernazar dalam sesuatu yang tidak dia mampu. Wala'nul mu'min qaqatlihi, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuh mukmin tersebut. Haram hukumnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan sesuatu, alat tertentu atau metode bunuh diri tertentu, udziba bihi yaumal qiyamah, maka kelak di hari kiamat dia akan diazab menggunakan hal tersebut. Hadza huwa syahid min hadzal hadits. Lafaz inilah yang diinginkan dalam bab ini. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, haramnya tindakan intihar, bunuh diri. Wa man idda'a da'wa kadzibah, barang siapa yang membuat pengakuan dusta. Da'wa kadzibah. Kata da'wa yu'annaf wa yudhakkar. Dia bisa dianggap mu'annaf, bisa dianggap mudhakkar. Sehingga bisa antum katakan da'wa batil atau kadzib. Bisa juga da'wa kadzibah batilah. Wa ta'nif fihi afsah. Dianggap sebagai mu'annaf itu lebih fusha, lebih fasih. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ingat baik-baik. Liyatakatsara biha, tujuannya untuk memperbanyak harta. Membuat pengakuan palsu untuk memperbanyak harta. Bisa dalam bentuk mengaku barang yang bukan miliknya. Manipulasi data, kemudian melakukan suap pada pihak-pihak yang terkait supaya berhasil terwujud apa yang dia inginkan, mungkin tanah tetangganya atau sanak familinya, kerabatnya berubah menjadi hak miliknya, dia buat pengakuan palsu berkaitan dengan hal tersebut. Lam yazidhu Allahu illa killatan, Allah tidak akan menambah untuknya kecuali kekurangan. Tujuannya supaya memperkaya diri, tapi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala makin miskin. Naam. Wa man halafa ala yamini sabrin fajiratin. Dan barang siapa bersumpah dengan sumpah palsu dan fajir. Yamini sabrin itu sumpah palsu. Dengan gambaran seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, huwa yamin alladhi alzama biha al-halifu indal hakim wa nahwihi. Yaminu sabrin maksudnya adalah sebuah sumpah yang diucapkan oleh seseorang untuk menguatkan pernyataannya di hadapan hakim atau yang sejenisnya, di hadapan orang yang punya apa namanya wewenang dalam kasus tersebut, di hadapan hakim, jaksa atau lain dan lain sebagainya. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum, dia berani sumpah dan dusta sumpahnya, maka mendapatkan hukuman seperti yang diancam dalam hadis ini. Paham ya? Yamin sabr tayyib. Kenapa kok disebut yamin sabr? Padahal yang kita tahu sabr itu kan sabar, kan itu ya. Sumpah sabar itu maksudnya apa? Ini melihat dari asal kata sabr dalam bahasa Arab. Wa aslu sabri al-habsu wal-imsak. Asal kata sabar itu menunjukkan makna al-habsu, menahan. Ya, menahan dan memegang sesuatu. Namanya sabar. Dia bersumpah supaya sesuatu yang dia inginkan tetap tertahan menjadi miliknya. Padahal dia zalim pada pengakuannya, dusta dalam pengakuannya. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, uniknya dalam hadis ini tidak disebutkan jawab syaratnya. Ya toh? Cuman ada fi'il syarat, man halafa ala yamini sabrin fajiratin. Berhenti. Jawab syaratnya tidak ada. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Diterangkan oleh para ulama, takdiruhu, takdirnya, falahu mithlu ma sabaqa. Maka dia berhak mendapatkan hukuman seperti sebelumnya. Apa itu? Lam yaziduhu Allahu illa killatan. Jadi barang siapa yang membuat pengakuan dusta untuk memperkaya diri, Allah tidak akan menambah diri untuknya kecuali kekurangan. Begitu pula orang yang berani sumpah dengan sumpah palsu, dia dusta dalam sumpahnya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kekurangan. Naam. Warada fil Bukhari an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, dalam hadis riwayat Bukhari dipertegas, diperjelas makna dari hadis ini. Jadi man halafa ala yamini sabrin fajiratin. Ada penjelasan dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hadisnya sangat panjang. Wa fihi, dalam riwayat tersebut ada kalimat man halafa ala yamini sabrin. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu. Ya, taruhlah kita terjemahkan demikian ya. Melihat dari makna yang sudah dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah. Yaqta'u biha ma lam ri'in muslimin. Tujuannya mengambil atau merebut harta seorang muslim. Huwa fiha fajirun, dalam keadaan dia zalim pada sumpahnya, sudah tahu itu bukan haknya, tapi dia rebut, dia renggut. Khanididina azani Allah wa iyakum. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Laki Allah, kelak dia akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada dirinya. Tayyib. Hakada ikhani fidina azani allahu wa iyaku. Selanjutnya, sanad yang ketiga. Nanti setelah baca sanadnya, kita ambil faedah yang bisa kita petik dari hadis Thabit ibn Dhahhak al-Ansari. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ishaq ibn Ibrahim. Masyhur dengan Ishaq ibn Rahawai. Wa Ishaq ibn Mansur. Ishaq ibn Mansur Abu Ya'qub al-Kausaj. Thiqatun faqih. Wa Abdul Warith ibn Abdus Samad. Kemudian Abdul Warith ibn Abdus Samad thiqah. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari tiga guru, Ishaq ibn Ibrahim al-Hambali, Ishaq ibn Mansur al-Kausaj, Abdul Warith ibn Abdus Samad at-Tannuri rahimahumullahu ta'ala. Semuanya thiqat. Kulluhum, tiga-tiganya, an Abdus Samad ibni Abdul Warith, dari Abdus Samad ibni Abdul Warith, ayahnya Abdul Warith. Jadi Abdul Warith ibnu Abdus Samad ibni Abdul Warith. Naam, At-Tannuri. An Syu'bah, dari Syu'bah. An Ayyub, Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhdiyani Al-Basri. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah Abdullah ibnu Zaid Al-Jarmi. An Thabit ibnu Dhahhak Al-Ansari, dari sahabat Thabit ibnu Dhahhak Al-Ansari. Ha, ha itu kode tahwilus sanad, pindah sanad. Jadi Imam Muslim menyebutkan jalan yang lain pada sanad tersebut. Wa haddatsana Muhammad ibnu Rafi', dan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Rafi', imamun hafidhun muhaddith. An Abdul Razzaq, dari Abdul Razzaq, Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani, imam. An Al-Thawri, dari Al-Thawri, Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq Al-Thawri Al-Kufi. An Khalid Al-Hadza, dari Khalid Al-Hadza, Khalid ibnu Mihran Al-Basri, Khalid ibnu Mihran Al-Basri, tabi'iyun thiqah, seorang tabi'in thiqah. Naam, Al-Hadza, kalau secara terjemahnya, Hadza itu artinya apa? Tukang sepatu, pembuat sepatu. Lam yakun hadza'an, beliau tidak berprofesi sebagai tukang sepatu, bukan pembuat sepatu, juga bukan tukang sepatu, distributor dan lain sebagainya, enggak. Kenapa disebut Al-Hadza, lakopnya sebagai Al-Hadza? Bal kana yajlisu indahum fanusiba ilaihim. Beliau ini punya kebiasaan suka duduk-duduk dengan tukang sepatu. Bukan tukang sepatu, tapi suka bermajelis dengan tukang sepatu, akhirnya dijuluki dengan Al-Hadza. Nah, ini menunjukkan kalau teman duduk itu punya pengaruh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau antum duduk bermajelis dengan orang-orang baik, antum akan mendapatkan pengaruhnya. Setidaknya nama antum ikut baik. Kalau antum suka duduk-duduk berteman bersahabat dengan orang-orang jelek, orang jahat, yang enggak baik agamanya, maka nama antum juga ikut mendapatkan pengaruh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sekalipun antum bukan termasuk bagian dari mereka. Paham ya? Naam. Hakada ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah. An Thabit ibn Dhahhak, dari Thabit ibn Dhahhak. Qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man halafa bi millatin siwal Islam kadziban muta'ammida fahuwa kama qal. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, sekalipun dusta dan menyengaja, maka dia seperti yang dia ucapkan. Ya, taqaddam, sudah lewat gambarannya. Lau anni fa'altu kadza fakuntu yahudi, misalkan. Kalau aku melakukan demikian, demikian, aku akan menjadi Yahudi, misalkan. Tayyib. Wa man qatala nafsahu bi syai'in azzabahu Allahu bihi fi nari jahannam. Barang siapa yang bunuh diri menggunakan sesuatu, kelak di hari kiamat Allah akan mengazabnya dengan hal tersebut dalam neraka jahannam. Hadza hadithu Sufyan. Ini lafaz milik Sufyan Ats-Tsauri. Wa amma Syu'bah, adapun hadisnya Syu'bah, anna fa hadithuhu, lafadznya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man halafa bi millatin siwal islami kadziban fa huwa kama qaal. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dalam keadaan dusta, fa huwa kama qaal, maka dia dihukumi seperti sumpahnya. Wa man dzabaha nafsahu bi syai'in, barang siapa yang menyembelih dirinya sendiri, bunuh diri dengan cara sembelih. Yang namanya sembelih itu berarti memotong dua urat yang terletak di antara kerongkongan. Itu namanya nyembelih. Kan gitu ya, digorok lehernya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini cukup sadis ya. Bayang apa namanya? Ilustrasi yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam cukup mengerikan. Wa man dzabaha nafsahu bi syai'in. Para siapa yang nyembelih dirinya sendiri, menggorok lehernya sendiri dengan apapun, entah dengan pisau, dengan cutter, pecahan beling, pecahan kaca, tusuk gigi. Agak ekstrim kalau tusuk gigi ya. Apapun itu, lubiha bihi yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat dia akan diazab dengan cara yang sama. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Setelah kita baca dua sanad yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, untuk sanad yang ketiga sudah terwakili dengan sanad yang pertama. Karena pembahasannya, lafadznya persis, tidak jauh berbeda dengan sanad pertama yang tadi antum hafalkan. Nah, sekarang kita sebutkan beberapa faedah dari sanad yang kedua, karena ada banyak tambahan yang tidak dijumpai dari sanad pertama maupun sanad yang ketiga. Fi hadzal hadits, dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bayanu hukmin min ahkamin nadri. Hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu hukum yang berlaku untuk nazar. Baik. Pada pertemuan yang lalu, seingat saya, sudah kita sebutkan definisi nazar, ya toh? Apa itu nazar, antum? Baik, membuka kenangan lama. Dokumen-dokumen berharga, surat tanah. Aywa, bahasa Arabnya apa? Ilzamu syai'in ma la yulzimuhu syara', gitu ya. Syariah. Ilzamu syai'in ma la yulzimuhu syari'ah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Allahumma barik. Nazar, ilzamun nafsi bima la yulzimuhu asyari'. Nah, sudah mendekati, kan gitu ya. Secara Indonesia. Tapi kalau tarkib, tidak masuk. Tapi saya faham, ihsan fiddin azani Allah wa iyyakum. Masya Allah, usaha yang bagus. Tapi kalau tadi itu jawaban Kismudin, wah itu aib. Nah, jadi yang namanya nazar, ilzamun nafsi bima la yulzimuhu asyari', mengharuskan diri sendiri melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat. Syariat tidak pernah memberikan ketentuan-ketentuan tersebut, tapi dia mengharuskan dirinya untuk melakukan hal tadi. Kalau terlanjur terucap, namanya nazar. Di dalam hadis ini ada sebuah hukum untuk nazar yang diucapkan oleh seorang hamba. Apa hukumnya? Laisa 'ala rajulin nadhrun fi ma la yamlik. Tidak dianggap nazar seseorang yang terlanjur melakukan nazar, mengucapkan nazar dalam perkara yang tidak dia mampu. Dia enggak sanggup untuk melakukan hal tersebut, maka tidak perlu melakukan dan melaksanakan nazarnya. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah isya ya? Sudah isya? Tayyib. Fadal adzan terlebih dahulu. Nanti setelah adzan kita lanjutkan sedikit faedah untuk hadisnya Tsabit Ibnu Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu taala. Tayyib. Di dalam Islam, nazar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama disebut dengan nazrun mutlak. Nazar yang sifatnya mutlak. Dia mengharuskan dirinya melakukan sesuatu tanpa adanya timbal balik dari apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Seperti seseorang mengatakan lillahi alayya nadhrun an aquma bil lail. Saya bernazar akan melakukan qiyamul lail sepanjang hidupku, misal. Kalau terucap, maka dianggap sebagai nazar dan harus dia tunaikan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua disebut dengan nazrun muqabalah. Nazar muqabalah. Ayanzura syai'an lillah bimuqabalati syai'in aradahu au khafa min. Ayanzura syai'an lillah bimuqabalati syai'in aradahu au khafa minhu. Seseorang bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia mendapatkan apa yang dia inginkan atau terhindar dari sesuatu yang dia takutkan. Kakaulika, contoh. Lillahi alayya siyam thalathati ayyam. Saya nazar puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. In syafia maribi, kalau keluargaku yang sakit sembuh. Entah ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, saudaranya, atau anaknya, bahkan dirinya sendiri. Ya, divonis misalkan, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, kena penyakit. Ya, biasanya kan ada penyakit-penyakit yang dinisbahkan ke negara-negara tertentu. Ada campak Jerman, rubella kan gitu ya, flu Singapura kan gitu ya. Nah, dia mendapatkan hasil diagnosa yang cukup unik. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi dia didiagnosa terkena penyakit demam Senegal. Ya, demam Senegal. Jadi ciri-cirinya dia merasakan panas saat musim dingin dan merasakan dingin saat orang kepanasan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi di siang hari saat antum semua kepanasan, dia kedinginan. Saat antum kedinginan di malam hari, dia kepanasan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tanda yang kedua, misal saja ini ya, misal. Kan ini ilustrasi. Warna matanya mendadak berubah menjadi hijau ketika melihat senyum Soekarno-Hatta. Jadi kalau lihat uang 100 ribu, hijau wajahnya, wajahnya lagi, matanya, ya kan, ibidina azaniyallahu wa iyyakum. Didiagnosa oleh dokter, wah ini penyakit langka, baru Anda yang kena, ya, demam Senegal, ya kan, ibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini obatnya apa, dok? Karena baru Anda yang terkena penyakit ini, belum ditemukan obatnya. Akhirnya dia nazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nazar, kalau saya sembuh, saya puasa 3 hari. Namanya nazar muqabalah. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wal aslu fin nadri al karohah. Hukum asal nazar itu makruh. Li hadithin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan hadith Nabi, innal imami muslim, riwayat Imam Muslim, an-nadhru la ya'ti bi syai' wa la yakhruju illa min bakhil. Nazar itu tidak mempengaruhi takdir sedikit pun. Inti nazar atau tidak, takdir tidak berubah. Wa la yakhruju illa min bakhil, dan nazar tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Naam. Dari hadis semacam ini, para ulama membuat istinbat nazar hukumnya makruh. Wa innama yumdahu liman istaufa nuzurahu. Yang mendapatkan pujian bagi orang-orang yang terlanjur nazar, maka dia memenuhi nazar yang sudah terucap. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ciri ahlul jannah, yufuna bin nadri, mereka berusaha memenuhi nazarnya. Andai kata nazar itu perkara yang disunahkan, perkara yang diperintahkan atau dicintai, lafaz ayatnya wa yanzurun, dan mereka kaum mukminin suka nazar, kan gitu ya. Ternyata enggak. Tapi lafaz yang digunakan dalam ayat yufuna bin nadri. Mereka ahlul jannah ketika di dunia memenuhi nazarnya. Terlanjur berucap, tahu hukumnya, maka mereka hamba-hamba yang pemberani, hamba-hamba yang bertanggung jawab dengan segala yang sudah dia ucapkan, dipenuhi nazarnya. Naam, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Apakah semua nazar harus terpenuhi? Gak boleh dibatalkan. Ini ada rincian. Ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Seingat saya sudah pernah saya sampaikan di kajian Riyadhus Shalihin. Namun barangkali banyak di antara antum yang belum dapat. Ya, dan insya Allah pembahasan yang semisal ini juga disampaikan ketika kajian Thalathatul Usul wa Adillatuha, saat penjelasan macam-macam ibadah. Naam. Labas mimba bil muraja'ah. An-nadhru anwa'. Nazar itu banyak. Ya, bentuknya banyak, hukumnya juga berbeda-beda. Yang pertama, nadhru ta'ah. Nazar ta'ah, yaitu bernazar untuk melakukan sebuah ketaatan. Wajib fi'luhu, wajib dilakukan. Wa in hanatha fa'alaihil kafarah. Kalau dibatalkan nazarnya, wajib bayar kafarah. Nazar puasa, nazar zakat, nazar sodakoh. Ya, nazar puasa sunnah, nazar sedekah sunnah, nazar sholat sunnah, nazar kasih makan orang miskin dan lain sebagainya, itu sebuah ketaatan. Kalau terlanjur dia ucapkan, maka dia harus penuhi. Andai kata ada pilihan lain yang mengharuskan dibatalkan nazarnya, dia batalkan, tapi wajib bayar kafarah. Yang kedua, nazrul maksiyah, nazar maksiat. Bernazar untuk melakukan perbuatan maksiat. Wajabal hinthu, wajib dibatalkan. Wa alaihil kafarah, kemudian bayar kafarah. Nah, ini tafsir dari ayat yang tadi kita baca. Yufuna bin nadri, mereka penuhi nazarnya sesuai hukum syariat. Kalau terlanjur nazar maksiat, batalkan nazarnya, bayar kafarah. Naam. Dalilnya banyak, di antaranya hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man nazara ayyuti'allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan, laksanakan ketaatan tersebut. "Wa man nazara ayya'siyahu," barang siapa yang nazar maksiat, "fala ya'sih," jangan dilakukan nazarnya, bayar kafarah. Yang keberapa? Yang ketiga, nazrun musadimun linnas. Nazar yang tabrakan dengan nas syar'i. Nah, mungkin agak bingung. Apa bedanya dengan nazar maksiat, kan gitu ya? Gambarannya, khanibidina azani Allah wa iyakum, contoh, kaman nadhara ayyasuma yawma thulatha tula hayatihi. Seperti orang nazar puasa setiap hari Selasa, seumur hidup. Ya kan? Sampai sini enggak ada masalah, ya toh? Gambaran untuk nazar ketaatan. Tapi thumma adraka yaumal id fi thulatha, satu ketika datang hari Selasa bertepatan dengan hari raya, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, kan bukan perkara yang mustahil. Ya kan? Ya kan, enggak? Hari rayanya jatuh pada tanggal sekian, hari Selasa, dalam keadaan dia sudah nazar setiap Selasa puasa sepanjang hidup. Nah, sekarang tabrakan antara nazar dengan larangan puasa pada hari raya. Kalau tidak ada ikatan nazar, misalkan antum puasa sunnah Dawud misalnya, ya toh, sehari puasa sehari ndak, sehari puasa sehari ndak, ketemu dengan hari raya, libur puasa Daudnya, kan gitu, tidak ada masalah. Tetapi kalau puasa sunnah tadi diikat dengan konteks nazar, saya harus puasa setiap hari Selasa misalkan sepanjang hidup, tabrakan dengan Idul Fitri atau Idul Adha, hukumnya beda. Ya, hukumnya beda. Apa yang dia lakukan? Dia bukan membatalkan nazarnya, kan gitu ya. Dia liburkan nazarnya, bayar kafarah. Ya, libur nazarnya tapi bayar kafarah. Ini pernah terjadi, hadibidina azani Allah wa iyakum. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, wa dalilu ala dzalik hadis fil Bukhari, ada sebuah hadis dalam riwayat dari Imam Al-Bukhari min hadis Ziyad ibn Jubair. Dari hadisnya Ziyad ibn Jubair. anna rajulan sa'ala Ibnu Umar. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya contoh yang tadi kita pakai. Jadi itu nyata. Ada orang bersumpah puasa setiap hari Selasa sepanjang hidup. Lah kok ternyata tabrakan dengan hari raya. Apa yang harus dia lakukan? Fa'ajaba Ibnu Umar. Ibnu Umar menjawab, innallaha aujaba al-wafa'a bin nadri wa nahana an siyam yaumil id. Itu jawabannya Ibnu Umar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita penuhi nazar, dan Allah melarang kita puasa pada hari Id. Faka'anna ar-rajul yadhunnu anna Ibnu Umar lam yasma' minhu. Laki-laki tadi menduga kayaknya Ibnu Umar kurang mendengarkan dengan seksama pertanyaan yang dia ucapkan. Fasa'alahu, dia tanya lagi. Ya toh, barangkali Ibnu Umar kurang jelas. Ditanyakan lagi kali kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Fa'ajaba bimithlih. Jawabannya sama. Allah memerintahkan kita penuhi nazar, tapi Allah melarang kita untuk puasa pada hari Id. Apa faedah dari ucapan Ibnu Umar? Faedahnya, liburkan nazarmu, bayar kafarah. Ya, bayar kafarah. Itu kalau diikat dengan konteks nazar. Hati-hati, nazar itu punya hukum tersendiri. Khanifidin azani Allahu wa iyyakum. Makanya jangan main-main dengan nazar. Tayyib. Bentuk yang lain dari nazar, wa min anwa'in nadri, nazrun mubah. Nazar mubah. Bernazar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Bukan ketaatan, bukan kemaksiatan, tidak tabrakan dengan dalil. Ya, maka wajib alaihi al-wafa. Wajib untuk dipenuhi. Wa in hanatha fa alaihi al-kaffarah. Kalau dia batalkan, ganti dengan kaffarah. Wa min anwa'in nadri. Contoh nazar yang lain atau bentuk lain dari nazar. Nazrun mubham. Nazar mubham. Dia yakin bernazar tapi lupa nazarnya apa. Lam yusami. Dia enggak sebutkan nazarnya. Paham ya? Paham? Saya dulu kayaknya pernah nazar waktu Olimpiade Syabab 2024. Ya, cuma lupa saya nazarnya apa. Tapi yakin betul kalau pernah bernazar. Hanya saja apa yang akan dia lakukan dalam nazarnya lupa. Apa yang harus dilakukan? Fa'alaihi al-kafaroh. Bayar kafaroh. Nah, itu menunjukkan nazar itu tidak main-main. Inti lupa, bayar kafaroh. Bisa dipahami? Hakadha ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Sebenarnya masih banyak lagi hukum-hukum nazar, tapi insya Allah apa yang disampaikan tadi setidaknya mewakili, walaupun tidak sepenuhnya. Masih ada beberapa bentuk-bentuk nazar lain. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. InsyaAllah ta'ala antum dapatkan pada pembahasan tersendiri pada waktunya bi'idnillahi ta'ala. Wa fihi aydan faedah yang berikutnya dari hadis ini, an-nahyu an la'natil mu'min. Larangan melaknat seorang mukmin. Larangan melaknat seorang mukmin. Baik. Syabbaha an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi alaihi salatu wassalam menyamakan la'natal mu'min biqatlihi, melaknat seorang mukmin sama seperti membunuh seorang mukmin. Kenapa kok disamakan? Wa wajhu syabah bainahuma, sisi kesamaannya, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, anna la'nata, yang namanya la'nat, qada'un 'alaihi bi ikhrajihi min rahmatillah. Qada'un 'alaihi bi ikhrajihi min rahmatillah. Naam. Yang namanya laknat itu vonis seseorang kepada saudaranya dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namanya laknat. Kama annal qatla qada'un 'alaihi bi ikhrajihi minad dunya. Sebagaimana tindakan membunuh itu keputusan yang dia ambil mengakhiri hidup saudaranya keluar dari dunia, kan gitu ya. Jadi bahasa gampangnya, kalau laknat itu ngusir dari rahmat Allah, kalau pembunuhan ngusir dari dunia, pindah alam. Kan ibidina azani Allahu wa iyyaku. Wa bihadzal wajhi, dengan sudut pandang ini, fal la'natu ashaddu minal qatli. Melaknat seorang mukmin itu lebih berat konsekuensinya dari pembunuhan. Syuf, perhatikan baik-baik. Melaknat seorang mukmin itu lebih berat daripada pembunuhan. Walaupun di mata negara pembunuhan itu ada sanksinya, kan gitu ya, ada hukumannya, enggak main-main. Ya toh, tergantung pelaku pembunuhannya itu di bawah umur atau sudah di atas umur. Ada di bawah umur, ada di atas umur, dewasa. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pembunuhannya tadi itu berencana atau pembelaan diri, itu ada apa namanya, hukumannya sendiri-sendiri. Sudah itu ada lagi hukuman bagi pembunuhan berencana dengan tindakan sadis misalkan, itu nambah lagi hukumannya. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Belum lagi nanti kalau ketika di penjara pada proses persidangan tidak menunjukkan iktikad baik, berubah atau menyesali perbuatannya, tambah berat lagi hukumannya. Di mata negara pembunuhan itu mengerikan. Tapi tidak ada hukuman bagi yang melaknat saudaranya sesama mukmin. Ada pasalnya? Ditangkap begitu karena pasal ente, ada jaksa penuntut umum gitu ya, JPU. Ya, saya tuntut Fulan bin Fulan penjara 15 tahun. Kenapa? Dia melaknat ustadznya. Misalkan, jadi yang dilaknat nggak main-main ustadznya. Kalau temennya sendiri dilaknat 2 tahun penjara, karena ustadznya yang dilaknat 15 tahun penjara. Ya, saya banding segala macam dihasilkan hakim memutuskan menurut saya enggak cukup 15 tahun karena ustadznya lebih gede, lebih berat hukumannya, 30 tahun misalkan. Ada apa enggak ada? Enggak ada. Bisa dipahami ya? Ternyata melaknat seorang mukmin dengan kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan kita, dari sisi dosa sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi menyamakan tindakan laknat dengan pembunuhan. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Menandakan tidak semua yang kita anggap remeh kenyataannya juga remeh. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Dayib. Na'am. Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang lain. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, insyaallah ta'ala lanjutan faedahnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Tayyib, afan Ustaz bisa diulang perkataan Imam Nawawi tentang yaminu sabrin. Tayyib, karena berkaitan dengan pembahasan, tak ulang. Yaminu sabrin adalah yamin alladhi alzama biha alhalifu indal hakim wa nahwihi. Yamin alladhi alzama biha alhalifu indal hakim wa nahwihi. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.